Kitabu Ahkamil Haji. Wahuwa lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baitil harami linnusuki. Bermula ini itu kitab segala hukum haji, dan bermula dianya haji pada lughat itu qasad, dan haji pada syarak itu mengkasadkan baitul haram linnusuk untuk ibadah. Ini tentang kitab yang membahas hukum-hukum haji. Makna hajun secara logat, secara bahasa, makna hajun lah kasdun. Sedangkan makna syariat artinya dalam istilah fikih, makna haji adalah mengkasadkan ke Baitul Haram, yaitu ke Kaabah, untuk melakukan ibadah. Wa syara itu wujubil haji sab'atu asya. Wa fi ba'din nusakhi sab'u khisalin. Dan bermula syarat wajib-wajib haji itu 7 perkara, dan sabit pada sebahagian niskah matan 7 perkara, ibarat dengan sab'un, menyino sab'atun. Jadi makna syarat wajib adalah tidur urang menyememang na 7 buahnya secara komplit, maka kegobnya baru wajib haji. Menyena kurang daripada 7 golong wajib, menyeke puput na yang turah sah, na yang anasah ada. Dah dema 7 al-islamu wal-bulughu wal-aqlu wal-hurriyatu. Bermula salah satunya 7 adalah Islam dan balig dan berakal dan merdeka. Kita fni aturah. Fala yajibul haju alal muttasifi bidhidhidhalika. Maka hana wajiblah berhaji kepada orang yang disifatkan dengan lawan demikian 7. Artinya yang wajib haji jika memang na Islam ba urangnya na balek berakal dan merdeka. Jika ba urangnya hana Islam, hana wajib, ataupun hana balek juga hana wajib, ataupun hana akal urang pungu hana wajib. Kemudian hana merdeka ganya lamit juga hana wajib. Kemudian yang kelima putra syarat wajib wa wujudu zadi wa au'iyatihi. Ini hadaja ilaiha wa qad la yuhtaju ilaiha ka syakhsin qaribin mim makkata. Dan bermula yang kelima adalah ada bekalan wa au'iyatihi, dan ada baluamnya bekalan. Yang perlu kepada bekalan dan perlu kepada baluam, perlu kepada baluam ini hadaja ilaiha. Jika berhajat yang seorang kepadanya baluam bekalan, dan kadangkala hana berhajat ianya seseorang kepadanya baluam bekalan. Lagi contoh seseorang yang dekat daripada Mekah. Jadi syarat yang kelima baru wajib haji adalah na bekalan beserta na ba'buh bekalannya. Man ke na ba'buhnya kadangkala na hana je ke syarat kepada wajib. Urang tinggal naik Mekah, to rumah yang ini. Yang penting ke na peng, na belanja. Ada hana bak gebuh barang kah, na pupu karena urang tinggal itu. Ya menan. Wa ishtaratu aidan wujudul ma'i fil mawadhi'il mu'taddi hamlul ma'i minha bithamanil mithli. Dan disyaratkan pula akan wujudnya air, disyaratkan pula akan ada air di tempat-tempat yang dibiasakan membawa air daripadanya tempat dengan harga misil. Termasuk syarat lombaru wajib yaitu na'i, artinya na'bak tacok'i yang bak tempat biasa di sini na'i. Walaupun tacok ia di sini payah bayar, tapi bayar je dengan harga standar. Bente karena kebutuhan ia adalah kebutuhan yang memang tidak boleh tidak. Pakan kebutuhan kepada ia juga menjadi syarat wajib. Karena bente dapat buat gede, tiba-tiba di sini hana ia kan yang musim kekeringan. Ini hana wajib. Walaupun leh hat peng, tapi kebutuhan kepada air itu tidak ada. Ataupun na, tapi harga jual menghadap tak, yang juga hana wajib. Kemudian syarat yang ke-6 wa wujudur rahilatil lati tasluhu lahu bi syira'in aw istijarin hadza idza kana syakhsu bainahu wa baina makkata marhalatani fa aktsaru sawa'un kadura 'alal mashyi amla fa in kana bainahu wa baina makkata duna marhalataini wa huwa qawiyyun 'alal mashyi ladhimahul hajju bila rahilatin. Dan syarat wajib lam adalah ada kenderaan, kenderaan al-lati yang patut ianya kenderaan baginya seorang. patut bagaimana? Patut untuk dibeli ataupun patut untuk disewa. Adanya kenderaan yang memang bisa mengantarkan kita untuk tajak, ini juga menjadi syarat wajib. Yang patut ji artinya boleh jadi kenderaannya iqdablaw baturah hanai-hanai bertewa ataupun jeta sewa baturah jetewa. Yang mana surahnya mengkait artinya wahada dan bermula ini syarat apabila adalah seseorang antaranya Mekah dan di antara seorang itu dua marhalah maka terlebih banyak. Yang baturah orang yang tinggal jio artinya tinggal jio dua marhalah. Yang dua marhalah jino adalah 36 kilo jarak kedayo dengan Mekah yang 36 kilo lebih melagi kedayo kengka padu 10,000 kilometer tiga kan yang nak kenderaan nak pesawat dengan tajak nak ketersediaan porsi yang menjadi syarat wajib yang mana yang pukuh bagi tanya tinggal di dua marhalah ataupun tiga marhalahnya pekuh kuasa untuk tajak yang dapat ataupun hana kuasa tapi ada kenderaan menjadi bagian daripada syarat berwajib. Fa'inkana bainahu wa baina makata duna marhalataini wa huwa kawiyun al-mashi ladhimahul haji bila rahilah. Maka jika adalah antaranya seorang dan di antara Mekah itu di bawah dua marhalah dan bermula dianya seorang itu kuat untuk berjalan. Misalnya dia makanya seorang oleh berhaji dengan hana kenderaan. Kemudian menyakitannya posisi tinggal dengan Mekah hanya itu dua marhalah. 50 kilo dari posisi Mekah. Dan digitanya sanggup untuk tajak. Dengan tapak. Maka untuk haji digitanya hanya wajib. Walaupun hana kenderaan. Bahkan karena kait gunakan di bawah dua marhalah dan sanggup berjalan kaki. Kemudian lam. Wa yushtaratu kaunu ma dhukira fadilan an dainihi wa an mu'nati man alaihi mu'natuhum mudata dhihabihi wa iyabihi wa fadilan aidan an maskanihi laiki bihi wa an abdin yaliku bihi. Kemudian yaitu kecukupan mu'nah. Kemudian termasuk lom disyaratkan akan keadaan mazukira artinya disyaratkan benar bekalan ikutkan disyaratkan benar bekalan dan benar balun bekalan disyaratkan akan keadaan barang yang telah disebutkan itu yang lebih daripada utangnya dan daripada kebutuhan pokok siman yang latin di atasnya seorang oleh kebutuhan pokok mereka itu pada masa perginya seorang dan pulangnya seorang wa fadilan dan lebih pula daripada tempat tinggalnya seorang yang layak dengannya tempat tinggal dan kebutuhan daripada lamin yang layaknya seorang dengannya lamin. Artinya termasuk syarat wajib dilikut yang lebih lima adalah na bekalan. Maka makna bekalannya ihna kadar bekalannya bekalan ji adalah setelah takoh kadar utang, setelah takoh kadar kebutuhan drawdah, kebutuhan terhadap keluarga katanya selama tanya ajak, selama tanya wawak. Yang kebutuhan belanja kepada keluarga bekal terpenuhi yang baru wajibnya. Kemudian dalam tempat tinggal kita tanya. Baik tak bayar tempat sewa. Kemudian makturah tanya perlihat khadim kepada lamit. Yang benar lamit yang layak baik tak bayar. Ya, adanya setelah adanya bekal terpenuhi mendung. Maka bekalan untuk tak puput haji na putan. Oh na lebih. Maka sama dengan kaitan mengulam turah. Karena bekalan. Yang mana. Kemudian syarat wajib yang keenam adalah wa takhliyatut tariq wal muradu bitakhliyati huna amnut tariqi dannan bihasabi ma yaliku bikulli makanin falau lam ya'mani syakhsu ala nafsihi aw malihi aw budaihi lam yajib alaihi alhajj. Dan bermula syarat wajib lam adalah sunyi jalan. Iban makna sunyi jalan. Puhana orang berjalan dan bermula murid dengan sunyi di sini adalah aman jalan. Nisbah dan dengan sekira-kira barang yang layak ianya jalan. Yang layak ianya seorang dengan tiap-tiap tempat. Di makna sunyi jalan adalah kondisi jalan untuk tajak haji aman. Yang aman kipan secara dan adanya walaupun hana terus bak tahap yakin tapi berat ke aman hana gangguan di jalan yang kegeken aman jalan. Adanya talewati jalur yang mungkin tanya dan cocok talewati. Ya benar. Falau lam ya'mani syaksu ala nafsihi man bak surah ini bak jalannya menyatajak mengkhawatirkan ningai ni. Hipoh tu. Au malihi ataupun ramai perampok itu nan jauh harta. Au budihi ataupun buduhnya seorang yang mai basurah. Basurah ure menyejak inan di diperkosa ke yang basurah urina ataupun di dilakukan kekerasan seksual ke urangnya. Lam wajib alaihil haju nya ana wajib jawazi pakan karena nang hal-hal yang menyebabkan ana aman. Wa qauluhu dan bermula kenya tungku wa imkanus sayri sabitun fi ba'din nusakhi. Wal muradu bihadha al imkanu ayya baqiya min az-zamani ba'da wujudi az-zadi war rahilati ma yumkinu fihi sayrul ma'hudu ila al-hajji. Dan bermula kenya tengku wa imkanu sayri yang khabari kena uyu sabitun fi ba'din nusakhi. Dan bermula kenya tengku dan mungkin berjalan itu tersebutkan ianya perkataan musannif di dalam sebagian nuskhah. Dalamnya itu mungkin berjalan imkanul masiri. Adanya mungkin untuk berjalan. Gimana makna? Dan bermula maksud dengan ini mungkin itu bahawa kekal daripada waktu setelah ada bekalan dan ada kenderaan oleh barang yang mungkin padanya oleh berjalan yang dimakhudkan kepada haji. Artinya menteng nawate ledap tepat-tepat peng kana belanja. Leda minta-minta kenderaan kana pesawat, kana nomor porsi. Yang baru wajib haji pajan, bu mungkin saja. Mereka katanya, ini Arab Saudi padum jim. Iaitu, na wate katanya mesti 12 jim. Yang bu menteng tersisa wate segelum habis masa wukuf selama 12 jim. Yang menyajino dengan pesawat, mah menyawai dengan tajak dengan tapak teruk sibilin. Sama dengan bu menteng tersisa wate sibilin. Buna wate yang baru wajib. Yang nasib wate, maka hana wajib. Ya, menan. Kemudian fa in amkana illa annahu yahtaju likatil marhalataini fi ba'dil ayami lam yalzamhul hajju lidarari. Maka jika mungkin kecuali bahwasanya wasyaan berhajat yang seorang untuk menjangkau dua marhalah dalam sebahagian hari. Isyana lazim makanya seorang oleh haji bahkan karena mudarat. Mami tegedi no wate kapanu hingga menye tegedi tajak payah tergesa-gesa menye yang harus di dua marhalahnya tajak al euro kali ni payah tajak dalam jangka euro adanya apa wate yang sangat mepet dengan cara payah taplung bagah-bagah tu nya hana gi ukara lagi yang adanya apa hana wajib menye hansip wate kadar antara kali dah persiapkan kesiapan dengan batas wukuf haji hansip wate nya yang keenam ialah